Kalau ditengok pada masa kini, sistem pendidikan kita semakin maju ke hadapan dan lebih mementingkan kepada melahirkan insan ataupun kemenjadian murid. Jadi dalam sudut pandang Datuk Mufti sendiri, bagaimanakah kita nak terapkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap sahabat-sahabat beliau sehingga menjadi insan yang terbilang dan dikenali sehingga kini? Adakah dia masih sister? Adakah kaedah yang dilakukan oleh Rasulullah masih lagi relevan dan boleh kita terapkan dalam sistem pendidikan masa kini? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya akan sebut beberapa perkara yang mungkin sisi pandang yang boleh kita kongsi, saya kongsi pada sisi saya. Yang pertama, Nabi bila orang datang kepadanya, dia nak bentuk dua perkara. Bisa ditanya, Nabi membentuk pemikiran jiwa dia, pemikiran dia, dan juga membentuk etika dia, akhlak dia. Seketika kita mungkin hanya nak tumpuan habis-habisan membentuk, bukan membentuk, providing sufficient information berhubung dengan soalan-soalan yang dia nak jawab pergi periksa. Kita tak kira lah anak tu macam mana pun, yang penting you kena A. Ada ibu bapa sehingga kita sacrifice zaman hidup anak-anak tu, nilai ke ibu bapa, sehingga hubungan ibu bapa dan guru dengan guru menjadi hambar kerana menegakkan berjuang untuk mendapatkan A. Bukan saya kata, saya bukan NTA ni. Ada orang yang dia pergi macam tu. Hal itu lebih jelas kalau kita lihat di universiti. Budak-budak universiti, dia pi, dia lebih megah lagi diri dia. Dia nak pakai macam mana ke, nak duduk macam mana ke, pensyarah tak perlu ambil tahu. Pensyarah perlu bentangkan maklumat-maklumat yang dia nak periksa. Apa kau nak jadi, kau jadi. Tidak ada unsur tarbiyah. Hubungan kita dengan pensyarah dan cikgu ialah hubungan pemberi maklumat. Bukan hubungan pendidik. Bukan hubungan murabbi. Jadi kita tak perlu, biar-biarlah. Pak dia tak biar dia, aku biarlah nak jadi apa pun. Sebab itu, pensyarah di universiti dengan cikgu di sekolah, cikgu lebih dikenang. Sebab cikgu selalu tegur kita. Cikgu selalu marah kita. Tapi kebelakangan ni, ada cikgu pun tak mau tahulah hal tu. Masuk kelas, aku tulis-tulis, hampa periksa bagi A, sudah. Mereka tak tanya. Kerana ni, kementerian dia tak tanya. Bagaimana akhlak pelajar-pelajar cikgu, dia tak tanya. Berapa A pelajar cikgu dapat. Akhirnya kita tengok perjuangan A ni dahsyat. Buat tuition, kaya tukar-tukar tuition. Tapi kita mengalami keruntuhan banyak di sudut pembentukan syakhsiah. Ada otak yang bagus, tapi tidak ada nilai peribadi yang bagus. Dan jika ini berterusan, saya tidak tahu, ramai orang, kita pergi ke Finland, kita pergi ke Japan, mereka bukan Islam. Saya pergi ke Jepun, sekolah-sekolah mereka, dia satu program, dia kalau nak makan rebung tu, dia akan pergi tengok pokok buluh daripada mana dia berkembang, macam mana pokok tu membesar. Tujuan dia supaya dia appreciate alam, supaya dia jangan tahu makan saja. Dia kata tahu nak dapat rebung ni kena ada buluh ni. Nak dapat buluh ni kena ada orang tanam dia. Kena jaga. Kalau alam rosak, dia ni tak boleh tumbuh. That's how dia orang bentuk educate pelajar-pelajar dia. Bukan perjuangan dulu, kerana ramai ibu bapa dia tak, dia akan tanya, anak dapat rupa A. Bukan tak, bukan salah. It's okay. Tapi kita gagal untuk mengangkat nilai. Ada orang tuan-tuan, bukan semua orang boleh dapat A dalam dunia ni. Bukan semua orang. Nabi ada para sahabat yang bijak. Yang jadi Abu Bakar, yang jadi Umar, yang jadi Uthman, yang jadi Ali, yang jadi Abdullah bin Abbas, yang boleh jawab fatwa, boleh macam-macam. Tapi ada sahabat Nabi tak boleh. Khalid Al-Walid, dia duduk di medan perang. Dia daripada hari dia masuk Islam, dia hanya pergi perang. Dikatakan hanya beberapa surah pendek saja yang dia hafal. Dia tak, itulah kemampuan dia. Nabi kata, An-nasu kama'adin, kama'adini dhahabi wal-fiddah. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islami idha faquhu. Manusia itu seperti galian, kata Nabi. Benda galian, emas, perak, permata. Seperti galian emas dan perak. Yang terpilih semasa jahiliyah, terpilih juga semasa Islam, jika mereka faham, kata Nabi. Maksud emas, duduk dalam lumpur, orang buang lumpur, orang buang batu, orang ayak air, orang ambil emas. Padahal dia kotor. Kalau dia emas duduk-duduk di kedai, lagilah orang pergi cari. Itu maksud Nabi. Sebab itu Nabi, setiap tokoh yang, penyair yang masuk, suka bersyair, Nabi tak kata, kau pergi hafal Quran, syair ni nak buat apa? Hasan bin Thabit, Ka'ab bin Malik, ini semua tokoh-tokoh syair Nabi. Dan mereka memang minat syair. Ada sahabat memang ahli politik macam Amr bin As. Nabi pun lantik dia dalam urusan. Ada sahabat Nabi suruh dia belajar hafal Quran seperti Ubay bin Ka'ab. Kita dalam sistem kita kadangkala kita nak jadikan semua A sama. Ada budak kadang-kadang dia memang tak boleh dah matematik ni. Memang dia tak A pun. Tapi dia akan tertonjol nilai-nilai dia jika dia melakukan urusan yang lain. Ibu bapa juga sama. Sekali saya nak pergi pada satu benda. Pasal ni kita selalu baca Quran, baca doa nak periksa ni. Ibu bapa juga sama. Sebab tu Quran ajar apa tentang anak-anak? Quran kata, Rabbana hablana, lagi, min azwajina, lagi, wazurriyatana qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wazurriyatina qurrata a'yun. Zurriyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan, berikan isteri-isteri kami, zuriat keturunan kami, qurrata a'yun, penyujuk mata. Maksudnya, anak kita ni apa saja. Ada anak, kerja tak besar. Tapi sejuk perasaan kita. Walaupun dia mungkin tukang kebun di sekolah. Bapak dia sakit, sampai dia. Mak dia susah dengan mutu buruk tu pun, pi cari ubat kat mak. Tak pernah cakap bahasa yang terentak hati mak dia. Mungkin kerja besar, tapi tidak qurrah a'yun. Tidak penyujuk mata. Sebab itu apabila kita nak anak-anak nak periksa, kita doa, Ya Allah, berilah kejayaan pada anak kita. Not necessarily, immediately, kejayaan itu muncul dalam bentuk A dalam peperiksaan. Tidak semestinya. Kita doa pada hari ini, tengok anak kita dapat C, terap semua. Tapi mungkin 7 tahun lagi, dia jadi seorang peniaga yang bagus. Mungkin dia jadi pengusaha yang bagus. Ada syarikat, saya jumpa kawan saya yang dulu memang dia tak pernah, tapi sekarang dia jadi businessman yang bagus. Jauh lebih banyak duit pada kita lagi. Kalau itulah menjadi ukuran soal kejayaan dalam peperiksaan, supaya dapat kerja yang baik, dengan kerja yang baik dapat gaji yang baik. Kena mentaliti, khususnya orang Melayu dulu, mentaliti nak makan gaji. Anak Cina, sebahagian tak pergi sekolah pun. Tak ada A pun yang dia kenal. Dia duduk di kedai bapak dia. Dia berkembang perniagaan dia. Kerana dia memang, itu suasana dia. Artinya, maksud saya, untuk kaya, bukan mesti kena ada A. Bukan jangan patah semangat anak-anak kita tak dapat A. Tapi mentaliti kita sebagai guru. Supaya kita melihat bagi setiap sosok anak murid kita ini dengan nilainya. Kita mungkin tak kata, tapi kita tengok, dia ni bolehlah mengaji, harap main sekolah. Tak. Orang kata main sekolah lah budak ni. Kau tak main apa? Tak. Dia main, dia mendidik peribadi dia. Dia mari. Dia tahu duduk dalam barisan. Dia tahu bagaimana nak keluar, bagaimana membaca peraturan. Mungkin dia tidak tinggi kepulusannya. Guru-guru saya sebagai ibu bapa, tuan-tuan juga sebagai ibu bapa, guru-guru, kita bukan hanya untuk transfer maklumat pada anak murid kita. Kita juga menyampaikan kepada dia hati budi sebagai manusia. Kalaulah tugas guru itu meng-A-kan budak, tak ramai guru yang berjaya. Tapi kalau tugas guru itu memberikan hati budi sebagai manusia untuk hidup, insyaAllah kita berjaya, dapat pahala banyak kepada kita. Budak tu tahu untuk buang sampah dalam tong sampah. Kalau tak main sekolah, dia tak tahu tu. Baik untuk negara. Sebab cikgu dia ajak. Ini filosofi pendidikan yang mesti digarapkan semula dan dibentangkan untuk kita bahaskan semula dengan cara adil dan saksama dalam menentukan jangka masa pendidikan masa hadapan. Kalau itulah, saudara tanya, dan itulah yang Nabi buat, bukan hanya memberi maklumat, tapi mendidik. Kejayaan saya bukan 10 orang belajar saya A. Kejayaan saya, anak-anak murid saya tahu untuk menghormati orang lain. Tahu untuk hidup sebagai warga Malaysia yang baik. Tahu untuk berjalan sebagai manusia yang berperadaban. Kalau dia dapat A, kemudian dia jadi orang besar, kemudian dia rasuah, pening kita. Terima kasih. Ada masa lagi? Habis? Habislah? Habislah? Dua soalan lagi, okey? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, Sahibul Samaha Datuk Mufti. Nama saya Muhammad Afiq bin Asrusani. Di sini saya ingin mengemukakan soalan kepada Datuk Mufti. Di negara kita terdiri daripada banyak negeri dan wilayah, dan setiap negeri dan wilayah mempunyai mufti yang tersendiri dan berautoriti. Sekiranya berlaku konflik antara kalangan mufti dalam sesuatu hukum, apakah cara yang terbaik untuk pihak yang berautoriti bagi menangani konflik ini, dan apakah panduan yang sesuai untuk orang awam dalam isu ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bagus soalan. Ini ada kaitan dengan ini kan? Kita nak kena, ini pelajar, orang-orang berpendidikan ini. Dalam disiplin ilmu, untuk kita disiplinkan diri kita dalam semua hal, senantiasa kita bertanya takrif hidup kita, harta diri kita, guru. Guru ni apa takrif dia? Nak tahu? Orang tanya apa guru? Guru ni apa? Guru mengajang? Kalau itu takrif dia, tak apalah. Semua benda. Apabila kita berkonflik, macam mana kita nak definasikan konflik yang kita maksudkan? Adakah konflik itu berbeza pendapat? Ataupun konflik itu bertarung, bergaduh? Atau berbeza cara? Hari-hari kita berbeza. Saudara berpakaian hitam, ada yang berpakaian putih. Ada yang naik kereta mewah, ada yang naik kereta kurang mewah. Ada yang kereta kurang laju. Manusia berbeza. Tak ada pun manusia dengan perbedaan menyebabkan manusia bertempur. Kalau manusia berbeda di dalam pandangan hukum, agama, Dan perbezaan itu masih lagi di dalam frame, di dalam kerangka yang diizinkan. Kalau perbezaan itu dalam kerangka yang diizinkan, maka agama itu dadanya luas. Kita pergi ke Mekah, sebelah orang kita mazhab Malik, dia sembahyang tangannya lurus. Kita bukan mazhab Malik. Orang mazhab Malik, macam saya kata tadi, bila nak baca Fatihah pun, bismillah tak baca langsung. Kita sembahyang, kita tanya daripada mana? Dia kata daripada Maghrib. Kita tak perlu bergaduh dengan dia, amalan dia. Agama, amalan kita. Melainkan. Apabila hal itu datang kepada urusan pentadbiran dan muamalah antara manusia. Yani urusan antara manusia. Saudara datang ke Perlis, saya beritahulah, di Perlis ini, solat, tadi saya sebut, bismillah perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru dengar. Di atas kaul-kaul yang saya sebut tadi. Subuh tak baca qunut. Macam mazhab Hanafi, macam mazhab Hanbali. Dan majoriti dalam dunia ni pun memang tak baca qunut. Saudara datang ke masjid, masjid amalan di Perlis ini adalah amalan majoriti para ulama. Kalau dilihat pada skop antarabangsa. Saudara amalkan sebab imam itu imam yang dilantik oleh pemerintah. Tak pernah pula kita kata siapa yang sembahyang subuh qunut tu tak sah. Kita tak pernah kata. Tapi kalau saudara balik ke negeri saudara, tu imam qunut, saudara makmum, saudara qunut je lah. Kalau saudara solat seorang di rumah, terbulang pada saudara bagaimana nak mengamalkannya. Itu satu bahagian. Perbezaan yang mempunyai pandangan-pandangan yang berbagai. Ada perkara yang tak dibuat. Disebabkan Nabi memang tak buat. Kunduri arwah tak dibuat di Perlis ini. Sebab Nabi tak buat. Dan ada larangan. Kitab-kitab mazhab Syafi'i. Kitab-kitab semua mazhab tak buat. Macam di masjid-masjid di Perlis tak buat. Dan orang Perlis pun diminta agar tidak buat. Dengan nasihat supaya jangan buat. Karena itu tidak ada mazhab apa. Memang tak dibuat. Walaupun mungkin di negeri kita buat. Tapi di Perlis tak buat. Kalau dia nak buat juga di negeri dia, itu hal dia. Di Perlis dia tak sobat. Sebab kita, habis itu Perlis tak raikan. Kita raikan. Kita raikan yang mana ada pandangan-pandangan mazhab. Kalau saudara duduk di sorang-sorang di sini, mayang, saudara kunut, tak ada masalah. Tapi saudara kalau dilantik menjadi imam, yang dilantik oleh pihak penguasa, ulul amri di negeri ini ialah raja pemerintah. Raja pemerintah di negeri ini mewujudkan majlis agama Islam. Majlis agama Islam itu, dia ada pandangan-pandangan hukum berdasarkan kuasa ataupun peraturan-peraturan ataupun proses pandangan hukum yang saya sebutkan tadi. Maka saudara jika bertugas sebagai rasmi, mengikut pandangan itu. Faham maksud saya? Ya. Itu. Tapi cumanya sebagai pelajar, tak usahlah kata, aku duduk di Perlis buat macam tu lah, balik aku buat macam lain. Itu layman. Orang yang tak mampu untuk mengkaji. Saya mencadangkan supaya ambil kesempatan pasal tengok di Perlis ni ada amalan-amalan ni yang mana dia tak amal. Umpamanya kita tak baca Yasin malam Jumaat, kita kata baca suratul Kahf, boleh ambil surah Kahfi kerana itu ada dalam hadis. Bukan kata orang Perlis ni tak suka Yasin, jangan buat balik cerita tu. Tak ada orang Perlis tak suka Yasin. Yasin salah satu surah daripada Al-Quran. Yang ada orang Perlis tak baca Yasin malam Jumaat. Nak baca malam lain, bacalah. Nak baca malam Jumaat pun boleh kalau kebetulan hari Jumaat. Tapi bukan purposely pilih hari Jumaat untuk Yasin, tak ada alasan, tak ada dalil. So yang adanya ialah surah Kahf. So kita punya maklumat tu kena ni lah. Tapi sebagai pelajar yang duduk di sini, saya mencadangkan. Sekarang zaman mudah. Di hujung, di tangan pun ada smartphone. Tengok kunut. Pandangan kunut dalam pandangan. Cari, jangan cari hak Malaysia saja. Cari hak, kalau boleh Arab, cari yang Arab. Kalau boleh English, baca yang English. Supaya kita baca banyak pandangan. Seorang yang luas bacaannya, luas mutala'ahnya, luas pengetahuannya, banyak maklumatnya, lapang dadanya. Macam orang kampung kan? Yang belajar baru 3 hari belajar silat tu, dia gaduh nak bertumbuk. Tapi kalau dia jadi maha guru dah, tak apa. Orang tikam dia meja, dia tak bangkit lagi. Sagi baru-baru nak sampai, baru dia tempih. Sebab dia pengetahuan banyak. Dia tahu aku tempih kau mana pun lepas. So, kita, pelajar-pelajar yang datang ke sini, bukan no compulsion. Kita tak memaksa apa yang kita percaya. Tapi, we invite you. Kita menjemput untuk membaca. Kena membaca. Macam majlis kita hari ini, membaca adalah sesuatu yang baik. Tapi jangan baca one-sided. Jangan baca sebelah. Baca banyak-banyak. Baca international fatwa. Baca daripada tokoh-tokoh yang berauthority. Scholars, great scholars, big scholars, leading scholars. Tokoh-tokoh yang besar dalam dunia ni. Baca Al-Qaradawi ke, Munajjat ke, fatwa-fatwa daripada yang tu baca. Jangan pergi baca nama pun tak ada kan. Itik putih ke, sendal malam ke, jangan baca yang tu lah. Yang nama, baca nama-nama yang besar. Ha? Okey lah. Itu maksudnya. Kalau mufti negeri lain ada pandangan, mereka ada pandangan di negeri mereka, mereka laksanakan pandangan itu di dalam wilayah mereka. Di dalam wilayah Perlis, bukan pandangan mufti yang dilaksanakan, pandangan fatwa yang mana dibawa, diputuskan oleh raja pemerintah itu yang dilaksanakan. Habislah. Satu lagi soalan. Okey. Ada satu. Oh ada, boleh ke kesian saudari kita di depan ni? Ha? Bagi kompain soalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, Sahibu Samaha Datuk Mufti, saya Nur Hafizah binti Hussein. Soalan saya, sejauh manakah wanita boleh terlibat dalam institusi fatwa, sama ada sebagai ahli jawatan kuasa, sebagai mufti atau pelibatannya bagaimana? Sekian, terima kasih. Okay. Pertama, wanita boleh juga bagi pandangan hukum? Boleh. Wanita yang terkenal sekali di dalam memberikan pandangan hukum dalam agama, yang mula, bukan yang mula, yang paling, ialah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Aisyah radhiyallahu anha memberikan pandangan-pandangan hukum yang kadang-kadang banyak pandangan dia mengkritik pandangan Sayyidina Umar, mengkritik Abu Hurairah, mengkritik Abdullah bin Umar. Begitu dominan Aisyah, isteri Nabi. Seorang sarjana bernama Al-Imam Zarkashi, dia menghimpunkan kritikan-kritikan Aisyah terhadap sahabat-sahabat lain. Dia namakan buku itu Al-Ijabah Limastadrakathu Aisyah ala Sahabah. Himpunan-himpunan kritikan-kritikan Aisyah terhadap sahabat, pandangan-pandangan di dalam riwayat, khususnya di dalam riwayat hadis. So, di dalam tradisi Islam, soal tokoh wanita memberikan pandangan hukum berlaku. Cumanya kadang-kadang wanita ini dia ada sedikit kerana kekangan, kadang-kadang lelaki nak main jumpa dia, dia nak meluahkan hukum-hukum yang bersifat personal itu mungkin beban. Menyebabkan lelaki lebih dominan kerana lelaki itu lebih banyak bergerak dan seumpamanya. Tetapi rawi-rawi hadis seperti Aisyah binti Sa'ad di kalangan tabi'in dan ramai lagi yang meriwayatkan daripada, mengambil riwayat daripada para sahabah. Termasuk juga Ummu Salamah memberikan pandangan-pandangan dia dan meriwayatkan daripada Nabi SAW. Current punya keadaan, Saya pun baru ni ada perhimpunan ahli-ahli fatwa dengan mufti. Ada satu orang bertanya saya juga, mana perleh, bagilah wanita sama dalam tu. Bagus, bubuh nama. Ada tokoh juga, dia kata. Dah ada tiga orang kata saya, bagilah perleh, bagilah kerusi kat wanita sama. Kami wanita banyak ambil fatwa perleh, tapi perleh tak bagi apa kerusi untuk wanita dalam fatwa. Bukan tak boleh bagi, memang boleh bagi. Cumanya, ialah kita nak kena ada ruang kekosongan tu dulu. Pasal dia enactment ni, dia sebelum ni, ialah bukan wanita tak pandai. Tapi tokoh-tokoh tu dia tak muncul. Sekarang ni ramai yang dah muncul. Kerana dia nak fatwa ni banyak dalam fake. Jadi kita juga mempertimbangkanlah. Wanita boleh memberikan pandangan hukum. Tidak ada masalah. Yang penting hujah dan alasan dia itu kuat. Ada alasan yang kuat, dia tak kira lelaki ke wanita, bagi pandangan, diterima. Dan insyaAllah saya boleh ambil maklumlah bahawasanya memang bukan saudari yang saya sebut. Ada orang nak sebut tak? Perleh kena ada ahli fatwa wanita. Ada calon nampak saya? Tapi dalam majlis agama Islam, ada dua wanita. Salah seorangnya ialah tokoh dalam pendidikan juga. Ada dua orang wanita. Okey, ada soalan tadi? Saudari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, izinkan Patik Syakirah binti Osman, kaunselor pentadbiran di IPG Kampus Perlis, ingin mengajukan soalan kepada Sahibus Samahah, Datuk Mufti. Ampun tuanku. Datuk Mufti, saya ada satu soalan di sini. Berkaitan dengan organisasi. Soalan saya ialah, kalau kita lihat dari aspek yang lebih luas, iaitu pembinaan sebuah negara Islam. Pembinaan sebuah negara Islam yang ada susur galurnya dan peraturan-peraturan yang tertentu. Okey, kalau kita kecilkan skop lagi, iaitu melihat kepada pentadbiran organisasi. Jadi sebagai seorang kaunselor pentadbiran di sini, saya memohon pandangan daripada tuan. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan ataupun ikutan yang kita puja dan kita sanjung sehingga hari ini, dan kita mahukan segala yang dilakukan oleh Rasulullah ya berada dalam susuk tubuh kita dan mengalir dalam darah kita. Jadi dalam sebuah organisasi kita mempunyai sistem dan juga subsistem yang terdiri daripada berbagai latar belakang. Yang ada yang tinggi, sederhana dan rendah. Dan dari segi kepimpinan, ada pengurusan yang tertinggi dan juga pengurusan yang paling rendah. Okey, jadi untuk menyantuni, meletakkan diri kita dalam kita berbicara tentang permasalahan ataupun tentang perhubungan dalam semua sistem dan subsistem ini, apakah contoh yang diberi oleh Rasulullah? Kerana pada pandangan saya, kadang-kadang kita terasa menjadi satu masalah kepada kita apabila kita hendak meletakkan diri kita dalam pelbagai subsistem yang berbeza. Jadi saya mohon pandangan Datuk Mufti, bagaimanakah cara Rasulullah meletakkan dirinya pada ketika zaman pemerintahannya. Soalan yang kedua. Okey. Datuk Mufti, okay. Berkaitan dengan pandangan ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh negeri Perlis, kadang-kadang kita tidak mahu mengatakan, tetapi itulah hakikatnya bahawa masyarakat kita ini gagal dalam meletakkan membaca itu sebagai medan ilmu. Kadang-kadang kita nak memahamkan masyarakat tentang sebuah sumber ilmu itu tanpa mereka mengkaji ataupun tanpa mereka membaca. Bagaimanakah kita nak memasuki dalam masyarakat mengatakan landasan yang benar ataupun tidak Sedangkan kebanyakan masyarakat, ahli masyarakat dan komuniti kita mengambil bulat-bulat daripada pandangan seseorang yang mereka percayai tanpa mereka membuat kajian. Lebih-lebih lagi tentang ritual agama ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan yang menjadi asas kepada kehidupan kita yang akan datang, iaitu kehidupan di negeri abadi. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab soalan yang kedua dulu kerana dia ringkas. Kemudian saya jawab soalan yang pertama kerana agak panjang sikit. Pertama, ini bukan saja masyarakat kita saja. Dalam dunia ni memang daripada dululah. Dia ada orang awam, ada orang terpelajar. Ada orang yang memang dia sukakan benda yang dia tak perlu, dia tak mau fikir. Sebahagian tokoh-tokoh kata orang Malaysia ni dia lebih suka tengok daripada baca. Sebab tu kalau kita buat video, ramai orang tengok. Kalau kita tulis walaupun bagus, jarang orang baca. Pasal baca dia letih, dia tengok je. Dan kadang-kadang dia tengok dan dia buat kesimpulan daripada apa yang dia tengok. Walaupun mungkin potongan itu tak habis yang dia tengok tu. Kerana kita malas untuk menyimpulkan sendiri. Saya buat contoh. Baru-baru ni ini bukan fatwa lagi lah. Baru peringkat perbincangan, tapi dah kita ada keputusan. Kita bincang tentang apa itu yang dikatakan lambang salib. Kan kita tahu ada isu lambang salib. Semuanya benda jadi lambang salib. Yang ni lambang salib, haramkan apa gelang, haramkan macam-macam atas alasan salib. Jadi padahal dalam hidup kita ni banyak juga perkara yang memang salib, lambang salib, cross tu. Huruf T. Lambang salib. Kalau nak kira nampak macam lambang salib lah. Simpang 4. Nampak macam lambang salib. Tingkap. Dulu ada kat mana, suruh orang suruh pergi buang tingkap tu pasal nampak macam lambang salib. Kerana dia begitu sensitif. Sehingga kan baru ni ada bunga yang macam lambang salib. Kemudian dibuat hiasan. Juga ada tokoh yang mengeluarkan ini salib haram dipakai. Syarikat tu ada telefon saya. Hak pemakai tu hantar macam-macam. Saya bukan ada hubungan dengan syarikat ni. Tapi kita kata apa yang jelas dibuat dengan maksud salib. Maka dia adalah salib. Apa yang dibuat dengan jelas nampak tak boleh ditafsirkan melainkan salib, walaupun dia tak kata buat tujuan salib, kira salib. Tapi apa yang boleh diandaikan salib dan diandaikan selain salib, sedangkan tujuannya tak pun disebut sebagai tujuan salib, maka tidaklah perlu diandaikan sebagai salib. Huruf T, lambang kenderaan ke, lambang apa, simpang 4 ke, bunga yang ada 4 kuntum ke. Tapi orang dia tak fikir, bila dia terima pandangan tokoh agama tu, dia tak fikir. Dia tak fikir ni aku duk tulis huruf T tiap hari ni rosak akidah ke tak? Dia tak fikir. Kalau semua hak pangkah ni rosak akidah, T aku ni tak boleh ni. Dia tak fikir. Sebab dan dia tak mau tanya. Kalau dia tanya ustaz marah pula, tu boleh tak saya tulis huruf T? Dia tak tanya. Sedangkan itu bukan maksud salib. So ini adalah masalah. Dan kita suka juga fatwa yang macam tu. Kerana kita beranggapan lagi beban, lagi berugama. Lagi susah, lagi berugama. Agama cenderung kepada memudahkan. Kan? Kata Aisyah tadi, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayn illa ikhtara aisaruhuma ma lam yakun isman. Nabi tidak diberi pilihan antara dua benda melainkan Nabi memilih yang paling mudah selagi tidak berdosa. So that is the approach of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kerana bila dia nak hantar perwakilan pun dia akan kata apa? Yassiru wala tu'assiru, bashiru wala tunaffiru, mudahkan, jangan payahkan, bagi khabar gembira, jangan bagi orang lari. The same message setiap kali perwakilan nak hantar aja, itulah yang Nabi kan sampaikan. So, tapi kita, orang kita pula, dia bukan jangan payahkan, dia suka hak mudah langsung, tak mau faham langsung. But sebagai pendidik, we, kesemua kita ni pendidik, we are, kita mesti sentiasa berjuang memberikan maklumat. Kalau tidak, kita tak cerita pun tak faham, tak usah cerita apalah, biar dia ikut sudahlah. Kita tak memajukan bangsa kita dan umat kita, negara kita. Up dia orang, suruh dia dengar sehingga dia faham. Lama-lama dengan dia faham satu masalah, bukan masalah tu saja dia faham, dia akan educated di dalam banyak benda lain-lain dalam hayat dia yang dia akan mudah faham. Balik pada soal negara Islam tadi. So ini juga benda yang mungkin kita boleh ambil maklum. Pada zaman Nabi, tidak ada complicated satu bureaucratic pentadbiran. Sebab Nabi ni hidup di dalam tribal system. Dalam zaman Nabi, semua benda sangat mudah. Ada perwakilan datang, mereka masuk jumpa Nabi dalam masjid. Nabi tak ada ni menteri pertahanan, ni menteri keuangan, tak ada. All this appointments ni, position tak ada. Bila berlaku saja, dia banyak ad hoc. Bila berlaku saja, Nabi lantik. Sebab apa? Kerana organisasi adalah respon kepada kehendak semasa. Jadi zaman itu, Arab, mereka tak perlukan itu. Tak ada kata, cuma Nabi adalah, ini penulis-penulis Nabi. Penulis kena adalah sebab mereka bukan semua orang mampu tulis. Cop Nabi ada. Pasal orang tak baca surat melainkan kena ada cop, Nabi buat cop. Yang lain Nabi lebih melawat orang masuk dalam masjid, jumpa Nabi, Nabi uruskan mereka. Tapi kerajaan berjalan dengan baik. Kerana itulah sistem yang paling berkesan untuk masyarakat ketika itu. So semua orang, pasal Nabi ada ribuan sahabat yang sentiasa bila tengok ada kerja, kata sahabat, setiap sahabat cuba angkat tengkuk dia bagi tinggi sikit supaya Nabi nampak dia, Nabi bagi tugas tu kat dia. Tak ada gaji, tak ada allowance dan juga tidak ada commission. Tapi willing to do, willing to help. Because something honor for them untuk melaksanakan tugasan agama. So tak perlu semua ni. Everybody akan cuba buat the best. This time you, next dia. Okay. Tapi bila negara orang Islam mula berkembang, orang Islam dah mula deal dengan kerajaan-kerajaan yang ada surat, ada hari bulan, ada apa. Mula kita ada kalender hijrah. Itu pun pada zaman Omar. Nabi tengok potensi. Orang yang baik dengan Nabi, saya selalu buat contoh ni, Abu Zar. Semayang kuat, ahli ibadat, everything bagus. Tapi bila dia mari minta jawatan kat Nabi, Nabi tak bagi. Nabi kata, ya Abu Zar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yaumul qiyamah khizyun wa nadama. Wahai Abu Zar, engkau lemah, ini amanah, hari kiamat kelak rugi saja. Kecuali man akhadaha bihaqqiha wa adil ladhi ma'alaih. Siapa yang melaksanakannya. Tapi mari kadang-kadang orang baru masuk Islam, minta jawatan, Nabi bagi. Pasal Nabi tengok background dia. Dia memang ada skill dalam pengurus-urus takbir. Ada orang bila minta jawatan, Nabi kata, nahnu la nuwalli hadzal amr man sa'alahu aw harisun alaih. Kami tak lantik jawatan orang yang minta dan orang yang teringin dengan jawatan. Tapi kadang-kadang ada orang mari, Nabi tengok, ya Rasulullah, saya boleh kendali depan ni. Kau jadi. Nabi dapat mengenal potensi ni. Sebab tu, hampir tak ada masalah. Kecuali, adalah satu dua kes yang rasuah, ataupun yang zakat, yang semua kita baca. Dia pergi collect daripada Bani Salim, dia balik, dia tak harta-harta dia, kemudian dia kata, yang ni negara punya, yang ni hadiah dia pun bagi kat aku. Yang tu Nabi marah. Nabi kata, hala jalasa fi baiti abihi hatta ya'tiyahu hatta ta'tiyahu hadiyah abihi ummi hatta ta'tiyahu hadiyatu belum riwayat hatta jalasta fi baiti abika au ummika hatta ta'tiyaka hadiyatuka. Nabi kata balik pi duduk rumah mak bapakmu sehingga aku dapat melihat hadiah itu diberi ataupun tidak. So Nabi nak tutup ruang rasuah. Pasal apa orang bagi hadiah kat kau jika dia tidak ada habuan? So Nabi putuskan dia. Ini the way Nabi uruskan pentadbiran. Maksudnya spiritnya apa? Letakkan orang yang berpotensi pada tempatnya. Organisasi respon kepada kehendak semasa. Tapi bila mari Saidina Omar, Omar mula buat ambil adaptasi sistem Parsi, adaptasi sebagian cara Rom, mula buat aturan-aturan, melantik pegawai-pegawai, mula sistem yang kebanyakannya originally bukan daripada our prophet but daripada sistem yang lain, kerana ini adalah soal pentadbir urus. Dia bukan soal agama, bukan soal semayang, soal apa, tadbir urus menggunakan pakai kebijaksanaan orang. Sebab tu agama kata apa? Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka hendaklah mereka mesyuarat di kalangan mereka. Tapi dia tak bagi tahu nak mesyuarat 12 orang ke, meja panjang ke, meja bulat ke, mesyuarat dalam talian ke, mesyuarat online ke, mesyuarat dalam bilik mesyuarat ke, dia tak bagi tahu. Yang penting mesyuarat. Dapatkan asyiruni ayuhan nas, kata Nabi. Wahai manusia, bagi pendapatmu padaku. Padahal wahyu ada. Tapi Nabi SAW mementingkan pendapat, pendekatan, memberi, bermusyarat. Ini adalah benda yang saya bimbang sebahagian penulis. Dia kongkong masyarakat Islam macam, you must this and this and this and this. This is the prophetic way. No, there is no such thing. Prophetic way, the spirit of organization. Yang letakkan yang berpotensi kepada yang berpotensi, pada tempatnya, dan urus takbir respon kepada kehendak semasa. Dan itu dengan itu akan ada keluasan pada saudari berisytihad untuk menjadi pengurus takbir yang baik, mungkin mendahului orang lain dalam hal-hal yang tak pernah orang lain sebelum ini sebut. Terima kasih banyak kepada saudara dan saudari sekalian. InsyaAllah kita diskusi yang lain supaya kita dapat masuk dalam pendidikan, pentadbiran, dalam politik, dalam ekonomi, supaya ini adalah diskusi yang tak terhad pada buku ini saja. Next time insyaAllah kita melahirkan generasi yang kita perlukan pemikir. Kita perlukan cikgu-cikgu lah kilang untuk orang berfikir. Kita perlukan pemikir yang baik. Kita perlukan orang yang bagus pembacaannya, bukan banyak membaca, bagus analisanya. Dan dapat respon kepada situasi dengan pantas. Kita perlukan banyak pemikir. Perlis ini perlu lahirkan banyak sekolah pemikiran yang bagus. Cikgu-cikgu dihormati. Dan saya harap yang datang ni dengan semangat nak jadi guru. Saya suka tengok filem apa? Laskar Pelangi. Apabila orang apabila apa pengetua tu tanya cikgu apa? Muslimah, kata dia, "Kenapa kau tak jadi isteri saudagar? Kau tidak, kau telah kaya di tanah Jawa ini." Kata dia, "Pak, mimpiku itu untuk menjadi guru, bukan mimpiku menjadi isteri saudagar. Mimpi kita menjadi guru. Guru tempat orang mengambil ilmu. Daripada gurulah kemuliaan hidup kita. Sehingga orang walaupun pencen, orang kalau bekerja biasa, pencen tamatlah tugasannya. Tapi jika menjadi guru, sehingga duduk di katil di atas rumahnya, masih lagi orang bertanya kepada pendapatnya, kerana dia seorang guru." Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.